Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para saderek sadayana kaum dangu anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala di mana wae ayana, alhamdulillah nadengat ieu orang sadayana tiasa tepang deui ti jomantara tina program pangaosan fikih anu sapertos biasana pengawasan ieu diayakeun setiap dinten Salasa sonten di studio radio Himah FM Hadramaut Yaman. Anu alhamdulillah pangaosan ieu tos ayeuna nya tos dugikeun kana bab masalah susuci atanapi bab toharoh. Alhamdulillah tina kasepetan minggu anu kapengker urang sadayana parantos sasarengan belajar masalah syarat sahna wudu. Anu nyaeta diantarana syarat sahna wudu teh nyaeta cai anu dianggena karena kedah anu cai anu mutlak, cai anu henteu naon teh namina teu kacampuranna naon ja sareng kedah anu ngalakukeun toharoh teh nyaeta wudu atawa mandi teh kedah jalmi Islam sareng satrasna. Oge anu salajengna insyaallah dina kasempetan ieu urang sasarengan insyaallah belajar masalah rukun-rukuna wudunya. Pamitos terang karena syarat sahna ayeuna mangga sasarengan urang maos urang belajar tentang masalah rukun-rukuna wudu. Ari anu kapungkur mah nya minggu kapungkur mah syaratna, ari syaratna nyaeta perkara-perkara anu kedah dicumponan santas sate acana wudu oge dugi kaberesna wudu nya eta syarat. Sarang eta perkara teh sanes sanes mangrupakeun anggota atau mangrupakeun naon teh unsur tina wudu teh. Benten sarang fardu atau rukun ayeuna anu ayeuna bade diaos ari rukun mah nyaeta salah sahiji naon teh anggota tina wudu. Wudu teu lengkep teu dinamian wudu teu lengkep namina wudu upami teu aya salah sahiji rukun ieu. Benten sarang syarat ari syarat mah tetep wuduna dianggap lengkep nya har mungkin berarti kurang syaratna itu disebutna ari wuduna tetap lengkap. Ari rukun mah benten deui upami salah saya jadi rukun teu kacumpeunan maka eta henteu dianggap wudu nya. Henteu tiasa disebut wudu karena nanti hilang salah sahiji unsurna unsur pokokna. Bismillahirrahmanirrahim wa furuduhu sitatun. Wa furuduhu sarang ari fardu-fardu na wudu teh ail wudu tegas na wudu sitatun eta aya genep. Nya di fardu-fardu na wudu eta aya genep. Nya fardu teh seperti tadi nu diterangkeun nyaeta sadas perkara-perkara anu mangrupakeun unsur tina wudu, unsur pokok tina wudu. Jadi upami salah sahiji eta unsur teu aya maka teu sah wuduna, teu teu teu teu teu lengkapnya, teu lengkap wuduna, maka teu sah. Al awwalu aniyatu, ari parduna wudu anu pertama teh anu pang payuna nyaeta niat. Kumaha atu ari niat teh? Ari niat teh saurna kieu. Enak ya penting pisannya enak kedah diterangkan masalah niat soalna aina seueur mulainya mulai bermunculan aya golongan-golongan saudara-saudara orang anu sok seneng nateh nyanyalah kabatur terutama diantarana anu sok dibabawa teh masalah niat cenah kieu yang dibahas nya aina dibahas nu pokona heula mah nya aniatu al awalu ari nu pertama na aniatu nyaeta niat naon atuh ari niat teh disebatkeun ku di kitab Safinatun Naja ari niat teh nyaeta qasdu sayyin muqtaronan bi fi'lihi nyaeta ngahaja rek menuju migawe sahiji pagawean kalayan prakna kalayan prak eta namina niat sapertos urangnya niat salat kan niat salat dibarengkeun sareng takbir misalkan sholi padol magribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblah adaan makmuman Allahu akbar eta namina niat menyengaja atau ngahaja bade midamel sahiji padamelan bari jeung prak na eta namina niat beda upami urang mah cenah kieu ah di barang isuk-isuknya ah urang lihat ka pasar tapi ka pasarna iraha ke jam ieu tas lohor cenah atau engke pabuburit bada asar. Eta mah sames niat namina. Ari niat mah kedah dibarengan jeung prakna kedah prak harita. Ari anu sapertos kitu mah eta dinamina di istilah tina bahasa Arab nya eta disebutna azam. Azam erek medamel salah sahiji padamelan. Upami namina niat mah kedah sareng prakna nya, kedah sareng prakta. Eta sapertos anu disebatkeun tina kitab Safinatun Naja nyataannya tu qasdu sayyin muqtaronan bi fi'lihi. Nah ari niat teh kumaha atuh? Ari niat teh nyata ari asalna niat mah tina hate. Sabab tadi ge disebatkeun ari niat teh qasdu sayyin ari qasdu teh paneja ngamaksud. Ari maksud teh di mana asalna dina hate. Jadi ari tempatna niat mah dina hate. Nyata seperti disebutkan oge cek dina sapinah kieu kan wa mahaluhu alqalbu nya. Ari tempatna niat teh apan wa mahaluha ari tempatna niat teh nyata alqalbu nyata hate. Ari asal tempat niat mah hate. Ngan ijtihadna para ulama terutama ulama Syafi'i saurna kieu laki enan teh wa talafudu biha sunnatun tetapi sok sanaos nya sok sanaos ieu niat teh ari asal nama tempat nama dina hate tapi pikeun urang anu seueur pohona jalmi biasa anu seueur naon teh hilapna ieu langkung sae nya langkung sae disunahkeun nya disunahkeun eta diucapkeun supaya ngabantuan ngelingan kana hate anu poho gitu. Jadi eta jadi tong salahnya ari asal niat nama nanti tempat niat asalna hate kumargi kitu tong salah ka bapak ibu sadayana urang pas wudu atau pas sholat teh ulah ngucapkeun wungkul usoli atau ucapkeun wungkul nawaitu rob al hadasil asgori tapi hatena teu inget kana prak-prakana eta kadenya lepat. Anu penting mah niate dina hate eta mah anu diucapkeun tina lisan mah kulisan urang eta sadayana teh mangrupakeun naon teh kahati-hatian urang supados ngelingan eta lisan teh ngabatuan ngelingan hate urang supaya inget yen urang teh rek prak bade nanti bade prak ngalakonan ibadah wudu atau ibadah sholat. Har ayeuna seperti tadi ku abdi tos disinggungnya ayeuna jol we ayeuna sok aya ya bisa derek urang sadayana sanes nu sanes bisa derek saderek biasana anu tos belajar di rada behwetanan gitu tah sok datang cenah untuk temenang ayeuna mah nanti niat teh temenang diucapkan cenah bid'ah. Kunaon atuh bid'ah Kang? Oh cenah kan teu aya di zaman Rasul nah cenah. Kan Rasul mah teu migawe. Rasul mah teu lamun niat lamun rek kudu cenah tara ngucapkeun kitu. Teu aya hadisna cenah. Mentakan bid'ah cek maranehna cenah. Jawabna naon atuh kumaha urang atuh ngajawabna ka aranjeuna ka saderek urang sarena saderek urang eta teh sanes nu sanes nya teu kenging urang ngalawan kudu komo tepikeun ka ngapir-ngapirkeun ka marana teu kenging nya eta ge urang sadayana maranehna teh saderek urang sadayana saderek sanagara saderek saakidah nyata sami-sami muslimna kan ca asaur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge al muslimu akhul muslim ari sama-sama muslim masih saudara teu kenging dilawan ku kekerasan teu kenging komo dugi ka wah si eta mah cenah golongan eta cenah eta mah di luar Islam eta mah kafir teu meunang nya teu kenging kitu teh ah kurang mah dijawabna kieu jawabna gampang we bapak ibu nu kos karitu mah saderek-saderek anu rada nyimpang kos kitu gampang upami datang ka urang nyanyalahkeun kitu gampang jawabna kieu we. Atuh kunaon disebat bid'ah Akang ari ngucapkeun niat teh cenah caurna cenah naon teh kunaon disebat bid'ah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu pernah ngalakonan jarang teu naon teh teu ngalakonan sarang teu naon teh teu marentahkeun supados ngucapkeun niat mantakan disebat teh kumanehna disebutna ari ngucapkeun niat teh bid'ah. Ngajawabna kieu we gampilnya ibu bapak upami aya nu dongkap kitu nya. Ieu Kang. Emang eta teh masalah niat teh mungkin duka eta mah leres henteuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalakoni atau henteu duka. Abdi teu pati apal. Nya. Tapi sok sanaos anjeuna henteu ngalaksanakeun apakah emang aya larangan ti anjeuna ulah dugi ka diucapkeun niat teh apa henteu. Upami aya larangan alhamdulillah berarti urang anu salah anjeuna anu leres. Ya mangga upami urang anu salah mah teu nanaon apa anjeuna aya dalil emang nu ngalarang teu nanaon. Da ari naon teh ari bebener mah teu ulah dipandang datang ti sasahanya al bebener mah anu bener harus diikuti. Har apakah bener aya larangan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu supaya niate ulah diucapkeun? Nah, eta dibalikeun ku urang pertanyaanna. Upami aya mangga ku urang dikaji hadisna mana? Darajat kasohehanna kumaha? Apakah soheh, apakah doib, apakah maudu? Ya. Dikadinyakeun we, sok. Da teu sadayana padamelan atawa teu sadayana naon teh perkara-perkara anu teu dilakukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teh kasebat bidah teu sadayana ibu bapak teu sadayana. Lamun cek si Akang eta teh anu golongan ti dinya cenah sadayana perkara anu teu dilakukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu henteu diucapkeun, anu henteu diperintahkeun ku Rasulullah SAW, kemudian ku urang dilakukeun eta teh kasebat bidah, eta teh salah pisan ibu, bapak salah pisan nya. Akang, ya hati-hati nya ngomong teh, kada ada ya dalil na ulah sok padu nya. Sabab seueur pisan nya, padamelan seueur pisan ucapan seueur pisan perkara-perkara anu teu dilakukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge teu diperintahkeun. Tapi teu dilarang. Sok naon coba hukumna? Cek marehna cenah bid'ah. Sok upami bener bid'ah kumaha coba ye. Kurang sok ge dipasian conto. Ya. Kapungkur waktos zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji teh kumaha? Haji teh cenah saurna kan kapungkur mah aya nu naik onta, aya nu naik himar, aya keledai teh ya. Aya nu mapah. Nah, kapungkur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami toab kumaha? Toab nya kadang-kadang naik kendaraan, nya kendaraanna imah himar, imah onta atau kuda nya. Coba ayeuna. Aya henteu ayeuna nu toaf ngangge himar atau ngangge onta. Teu aya. Kunaon atuh teu dilakukeun ku si Akang anu cenah naon teh kudu segala sesuatu anu dilakukeun ku Rasulullah SAW kudu dilakukeun anu henteu ulah. Anu henteu ulah dilakukeun. Apakah kampungku Rasulullah SAW sok naik mobil ari haji? Dan teu da teu can aya, Kang. Geuning ayeuna maranehna naik mobil. Naon teh jawabna sok maranehna? Henteu cenah maksud urang mah anu teu dilakukeun ku Rasulullah SAW anu ibadah. Emang ari ibadah haji sanes ibadah? Ya ibadah haji teh dimimiti jalmi niat ibadah haji kaluar ti rorompokna naik mobil ka bandara, di bandara naik pesawat ka bandara deui, dugi ka naik bus ka hotel terus ka Masjidil Haram terus ka dayana eta ge ibadahnya. Ibadah naik mobil, naik motor ibadah. Leumpangna ge ibadah. Nah, apakah naik pesawat atau naik mobilnya atau naik parahu naik mangkat ke haji naik parahu apakah dilakukan ke Rasulullah SAW apa henteu? Henteu kan. Geuning atuh teu disebut bid'ah. Nah, cicing si Akang mah bisa ngomong dikitukeun mah. Ya. Ah, oge masalah ieu masalah niat. Ya, upami aya anu nyebat-nyebatkeun kitu cenah ngucapkeun niat teh bid'ah. Uwuh ti jaman Rasulna. Ah mangga we mangga eta mah bid'ahnya Kang Gesi Akang we abdi mah mangga da urang mah ngurumasakeun jalmi jalmi anu sering poho hate anu sering nanteh sering malaweung ieu ngucapkeun niat teh kurang teh dipegang tetap diucapkeun supados ngabantuan hate urang supaya ngingetkeun kana ibadah anu bade dilakonan kitu nya. Nah, mudah-mudahan ka saderek sadayana anu tos pernah nguping bisikan-bisikan anu teu pararuguh eta teh tiasa narima nya tiasa jelas nya ulah ragu-ragu deui ieu mah nya eta mah sanes wajib memang sanes wajib sanaos niat teh diucapkeun sah karena tadi teh nya karena tadi teh sapertos ku abdi disaurkeun ari tempatna niat mah nyaeta hate anu penting mah hate inget pas prakudu teh pas basuh misalkan pas masuh nanti pamenteu teh inget bahwa urang teh bade prakudu har tadi teh ari urang mah nanya teh jalma seueur dosa seueur hilapna seueur malaweungna supaya leuwih abdol nya supaya leuwih abdol jakeur urang ah jakeur urang supaya inget urang teh bade wudu nya langkung sae diucapkeun niatna kitu nya eta niat anu rukun anu pertama nya eta niat ya. Terus kumaha atuh ari prak-prakana niat teh niatna kudu kumaha atuh cenah wudu teh dia dijelaskan wahia ayanuya rob al hadasi in kana ghairu daimihi. Prak-prakan niatnya teh, niat tuduh teh kieu saurna Habib Ahmad bin Zain nya, wahia ayanuya, wahia niateh nyata ayanuya kudungan niatkeun si jalma anu bade wudu teh rofal hadasi nyata ngahilangkeun hadas. In kana ghairu daimihi, lamun eta si jalmi anu wudu teh sanes teu ngagaduhan hadas anu terus-terusan. Hadas anu terus-terusan. Jadi cukup soteh niat ngahilangkeun hadas upami eta si jalmi anu bade wudu teh teu teras-terasan gaduh hadas. Ya, soalna kan sok aya jalmi ya naudzubillah nasallallahu salama sok aya jalmi anu dicoba anu dipasihan cocoba ku Allah Subhanahu wa taala misalkan beser nya teu putus-putus ngalewe keluar cai kiih misalkan atawa naon teh naon we kitu cai kiih atawa nutik tukang tamata misalkan jalma nu mencret terus-terusan teu mampet-mampet misalkan tah nu jalma anu kaleresan dikasih dipasihan cocoba sapertos kitu eta mah teu cekapnya teu kenging dina niat tuduh teh teu kenging nganiatkeun ropal hadasi sabab kunaon sabab hadasna mah leungit al hadasna terus-terusan kan atuh kumaha niatna kumaha tuh nya niatna mah upami jala upami anu bade wudu teh enggak gaduhan penyakit sapertos kitu nya beser atawa misalkan anu istri mah istihadoh misalkan eta mah niatna niat naon teh niat wudu we kitu niat wudu atawa niat istibahati as-shalah supaya dimenangkeun salat anapon niat rob al hadas eta mah teu menang nya teu menang teu menang tina niat wudu upami jalmi ngagaduhan hadas terus-terusan seperti anu beser atau istri anu naon teh anu istihadah teu kenging niat rob al hadas awil wudu awit taharata linahwi salahna eta nu pertama nya rob al hadas awil wudu atau niat teh niat badi wudu kitu we atau niat taharah niat taharah linahwi salat niat susuci kang bade migawe salat kenging oge tah prak-prakan niat seperti itu eta mah nah anu pertama tadi rob al hadas teu kenging nya upami ka jalmi anu beser atau istri anu istihadoh atnapun anu kadua nyaeta nawaitul wudu atawa nawaitu taharata li salat eta mah meunang sok sanaos ka jalmi anu beser atawa anu istihadoh. Kumargi kitu nya kumargi kitu eta oge teu kenging wudu teh niat tina wudu teh niat bade midamel perkara anu disunahkeun wudu anu disunahkeun wudu misalkan kan ari maca Quran mah nya maos Quran eta kenging kan sanajan gaduh hadasnya teu gaduh wudu kenging ari maos Quran asal Allah dicepeng we nya anu teu kenging mah nyepengna nya anu teu kenging mah nyepengna ari maos nama teu nanaon upami teu gaduh wudu oge nah kumaha nya aina aya jalmi abade maos Quran abdi mah kah kulantaran ieu abdi mah hafal tekedah ieu tekedah nyepeng Quran kan tekedah nyepeng mushaf tapi bade wudu heula ah supaya langkung afdol ya sok sanaos teu nyepeng Quran ge supaya langkung afdol wudu heula nah dina wuduna kumaha apakah cukup niat naon teh niat wudu kangge maos Quran apakah henteu dijawab ke ieu diri kitab ieu teu cukupnya fala takfiniatu istibahati mayundabulahu wudu ka qiraatil qur'ani awil hadis fala takfi maka teu cukup niatu istibahati niat ngameunangkeun ma perkara yundabulahu wudu anu disunatkeun make wudu ka qiraatil qur'ani sapertos maos Quran awil hadisi atawa hadis teu kenging eta teu cekap Jadi wudhu na teu sah upami urang tina wudhu teh niatna kieu nawaitu wudhu a liqiraatil Quran misalkan nawaitu wudhu a liqiraatil hadis eta teu cekap niatna teu sah wudhu na nya. Jadi anu niat teh anu ku urang diniatan teh kedah kedah perkara anu wajib wajib kedah make wudhu gitu nya teu di antarana salat atau tawaf atau naon teh nyepeng Quran wajib kedah gadah wudu. Salian ti eta salian anu perkara-perkara anu diwajibkeun kedah wudu eta teu kenging teu sah niatna upami diniatan misalkan perkara-perkara anu sunah ngangge wudu. Seperti tadi pada maos kitab kan maos Quran misalkan sunah kedah gaduh wudu, bade ngaos kitab hadis sunah kedah gaduh wudu. Tapi upami nya salah sahiji jalmi bade ngaos sih mah bade ngaos Bukhari ya pasarannya wudu heula prakoy nganiatan nawaitul wudu'a li qiraati hadisil Bukhari misalkan teu meunang nya teu sah wuduna. Tetap wuduna kedah niat wuduna kedah niat wudu anu diwajibkeun misalkan nawaitu rafal hadasil askori misalkan kitu nu umum tawana tu wudu'a lillahi ta'ala atau nawaitu taharata lillahi ta'ala ieu meunang anapun niat midamel pada melan anu disunahkeun kedah gaduh wudu eta mah teu cekap ta anu rukun anu pertama wasani goslul wajhi anu kadua rukun anu kadua nyaeta goslul wajhi goslul wajhi nyaeta ngumbah atawa naon teh nyuci naon teh pamente nya ngabasuh pamente maaha ae maa niat kulantaran niat mah tadi kan tos dibahas ari niat mah nanti tempat nanti dina hate nya berarti mangrupakeun teu aya padamelana kan istilah teu aya rupana ari niat mah karena dina hate sareng diucapkeun. Nah ieu rukun anu santas nanti nyaeta ghusul haji ngabasuh pamente. Nah ngabasuh pamente teh iraha nyaeta ngabasuh pamente teh sarang tadi niat teh kretek dina hate nya kretek dina hate bahwa misalkan ngucapkeun dina biwir kretek dina hate nawaitu rafal hadasil asghori misalkan. Nah sarang prakna ngabasuh pamente teh nya gitu. Kumaha lamun urang teh kenya ayo teh gerentek teh atau gerentek teh nanti paneuri tos mulai ngabasuh pamente tos nepi ka handap kana gado nembe inget nembe ieu teh gerentek bade wudu berarti di luhur dugi ka ieu dugi ka gado nya pamente teh ieu cacan diniatan eta teu sah nya teu sah sanes teu sah wuduna eta anu dibasuh sateu acan niat eta kedah diulangi deui nya kedah diulangi deui tapi niatna teu kedah diulangi nya teu kedah diulangi niatna tetap nya tadi kan tos diniatan har niatna rada telat nya anu teu acan diniatan diulangi deui dibasuh deui kitu nya. Wasani goslul wajhi ari anu kadua nyaeta ngabasuh pamente wahaduhu ari anu disebut pamente teh mana atuh wahaduhu ari batasanana min mada bi sa'ri ra'si nyaeta nante tiluhurna nya batas tiluhurna min mana bi sa'ri ra'si dimulai batas nya batas anu biasa tumbuhna rambut. Nah, tumbuhna rambut. Biasana anu biasana soalna upami teu make kata biasana mungkin anu botak susahnya. Anu botak susah ngurun pamuntuna lega pisan. Ente biasana we biasana jalmi anu normal rambutnya di mimiti mana nya gitu. Ari jalmi anu botak atau jalmi anu sok anu rambutna tepikeun ka tarang eta sanes jadi ukuran. Jadi anu jadi ukuran anu normal, normalna ari jalmi anu normal rambut teh mulaina di mana? Eta batasan wajahnya, batasan pamunteu. Ila muntahal lihyaini handap panas batas handapna nyaeta gado. Ila muntahal lihyaini dugi katungtung tulang ieu tulang naon teh disebutna naonnya palipisnya dua tulang palipis. Nah tulang palipis teh nyaeta tulang anu upami anu ya jenggotan tah ieu nu tumbuh jenggot teh eta tulang palipisnya anu patepang ti gado kan tulang teh menerangkannya pemindingali ya untuk nanti ya full domba misalkan kan gitu jadi dulang itu palipis dulang nanti anu ayah tumbuh gigian dah kan kia nya dimomiti kuping ke patepung nanti dina gado ah eta batas akhir pamente teh eta ila muntaha alih ya ini akhir gado. Wazakoni ila muntahalih ya ini wazakoni tulan eta batas panjangna ini di luhur dimulai batas tumbuhna rambut biasana dihandap dugi kana gado. Gado teh wajib ya, wajib dibasuhnya kecuali upami janggotan janggotna tebel eta mah teu teu wajib. Maksudnya tewajib dibasuh, tewajib dibasuh tepikeun ka apa nanti ka kulit-kulitna wajib basuh luarna wae. Wa ardon awa urdon minal uzuni ilal uzuni tadi batas pamente dihandap dugi ka luhur panjangna lebarna di mana lebarna di mimiti nya ieu teh cepil naon disebutna naonanya ieu teh duh duka naon teh bahasa Sundana nanya di mimiti ieu cepil kan aya naon teh anu cecentilan dah ah eta di dinya dugi ka kecempil nu kiri dugi ka kanan eta cecentilna eta termasuk nah termasuk naon teh termasuk ieu naon teh termasuk pamenteu keneh nya termasuk pamenteu keneh sarang. Untuk pamente teh kan seueurnya lupa pamente aya nu jerawatan meureun ke aya nu jenggotan aya nu kumisan aya nu naon-naon lah seueur kan sok aya nu tumbuh eta rambutnya eta nah eta ge sakur naon wae nu aya di pamente wajibnya wajib di basuh wajib kakumbah nya misalkan jerawat nih jerawat ari can bucat mah teu naon lamun bucat nya hati-hati. Amun bucatnya komo tepikeun ka lubang nya aya liangan dah. Kedah cai teh kedah asup. Kedah asup cai teh kitu nya. Oge deui misalkan anu janggotan nya janggotan apa janggot tipis di banget 45 nya. Eta wajib oge kulitna kulit nu katutup ku janggot wajib dibasuh wajib dugi cai teh tetep kana kulitna. Anapon ari janggotna nu tebel mah teu naon nya luarna we diusap dibasuh luarna. Nya kitu deui nu wajib dikumbah teh upami istri atawa naon teh anu satengah istri satengah pamegat aya kumisan aya jenggotan tebel pisan eta wajibnya. Sanajan tebel ari istri mah tetep wajib dibasuh ka jero-jerona nya wajib. Tapi cai teh wajib ditepikeun kana kulit. Rupina pangaosan urang dina deungeut ieu dicekapkeun sakieu wae mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.